Bangun tidur ku terus sangat. Sampai kantor ku terus meeting. Pulang kerja ku terus shopping. Sampai rumah terus nge-vlogging. Sedia selalu Fatigon, multivitamin dan mineralnya bantu jaga kesehatan. Bila perlu, minum Fatigon sebelum tidur. Bantu jalani hari. Bangun tidur ku terus running. Sampai kantor ku terus meeting. Pulang kerja ku terus shopping. Sampai rumah terus nge-vlogging. Fatigon Spirit dengan multivitamin plus L-carnitine, BCAA untuk stamina dan kesegaran, serta nano ginseng untuk daya tahan tubuh. Fatigon multivitamin dengan vitamin B kompleks dan vitamin A untuk jaga daya tahan tubuh. Kalium dan magnesium aspartat untuk atasi pegal dan otot kaku. Fatigon Spirit saat sahur dan setelah berbuka. Fatigon multivitamin menjelang istirahat. Fatigon bantu jalani hari sehat dan semangat saat Ramadan. Baca aturan pakai. Diproduksi oleh PT Dancos Pharma. Cek fartigon.co.id.